ser wangi seliramu tumatke sirmo ojo tangi nggonmu kuling awas jomata. Wingo jin setan kang tak utusi hatyo sebarang wajulah ayu sepe. Ojo tangi nggonmu kuling awas jomata. Aku lagi bangun wingo wingo jin setan kang tak utusi hatyo sebarang wajulah ayu sepe.